بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dengan berharap taufik, bimbingan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabut Taubah bab yang ke-10 tentang berita bohong dan diterimanya taubat orang yang menuduh. Pembahasan kita setelah Sofwan ibnu Mu'attil atau Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani radiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Badri beserta perang Badar, menjumpai Aisyah radiyallahu anha sedang tidur, di mana dia di menunggu adanya orang yang kembali untuk mencarinya di tempat di mana dia awalnya di sana. Safwan mengenali Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat wajahnya, karena sebelum hijab ia sudah melihat wajah Aisyah radhiyallahu anha, mengenalinya sebagai istri Nabi radhiyallahu taala anha. Maka ia pun beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia merebahkan untanya dan Aisyah memahami. Kata Aisyah, dia bangun atau terjaga lantaran istirja'nya Safwan. Ya, lantaran mendengar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dari Sofwan ibn Mu'attil. Kemudian Sofwan melakukan yang tadi, yaitu merebahkan untanya, dan Aisyah menaiki unta Sofwan, dan tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Sofwan kepada Aisyah. Tidak ada dialog satupun antara mereka, satu kata pun antara mereka, baik dari Aisyah maupun dari Sofwan. Dan bahkan Aisyah berkata ia juga tidak mendengar satu kata pun kecuali istirja dari Sofwan ibn Mu'attal. Lalu Sofwan menggiring atau menarik untanya melalui perjalanan di sisa malam tersebut, karena sudah hampir subuh, ya. Dan sampailah mereka berdua berjumpa dengan pasukan. Hatta atainal jais, halaman 155. Hatta atainal jais, kalimat pertama atau baris pertama di tiga kata yang pertama, hatta atainal jais, sehingga kami menjumpai pasukan. Kita lanjutkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Hatta atainal jais ba'dama nazalu mughirina fi nahri adh-dhahira fahalaka man halaka fi sya'ni وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. حسبك. حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نهر الظهيرة. Sehingga kami berjumpa dengan pasukan yang bersama Nabi setelah mereka berhenti, ya, mughirina, dengan dalam keadaan kepanasan di siang hari yang sangat panas, fi nahri dhahira. Jadi mereka sedang beristirahat karena tidak mampu melanjutkan perjalanan lantaran cuaca sangat panas. Ya, mughirina yaitu orang yang benar-benar merasakan kepanasan, fi nahri dhahira, di siang yang sangat panas. Jadi mereka berhenti berteduh. Ya, ini yang membuat Sofwan dan Aisyah berhasil berjumpa dengan pasukan tersebut. Dan ini yang kemarin kita berikan catatan. Inilah awal atau asal muasal munculnya hadithul ifki. Ya, semenjak malam Aisyah tidak ada di tempat ketika mereka meninggalkannya, dan tiba-tiba muncul di siang bolong, di siang hari yang sangat panas bersama Sofwan. Dan ini celah yang menjadi bahan bagi syaitan untuk merasuki bala tentaranya dari Banil Bashar, dari manusia. Maka kata Aisyah bercerita, fahalaka man halaka fi sya'ni, maka binasalah yang binasa terkait perkara saya. Maksudnya ketika dia muncul bersama Sofwan ibn Mu'attal dalam waktu yang lama berjalan berdua. Ya. Aisyah mengatakan halaka man halaka fi sya'ni, maka binasalah orang yang binasa disebabkan oleh perkara saya tersebut. Mereka muncul berdua. Wa kana alladhi tawalla kibrahu, dan adalah yang mencetus atau yang memulai munculnya isu tersebut adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, dialah yang memunculkan pertama-tama dan yang mendapatkan ide tuduhan tersebut. Semua melihat. Mereka sedang duduk-duduk istirahat berteduh, tiba-tiba muncul Sofwan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebenarnya ketika itu tidak ada apa-apa. Di saat itu tidak ada muncul kata-kata, tidak ada tersebar. Cuma masih sudah mulai disusun bahan ceritanya oleh mereka yang di dalamnya, di dalam kalbunya ada penyakit nifaq. Faqadimna al-Madinah. Maka perjalanan setelah itu dilanjutkan bersama-sama. Fashtakaitu hina qadimna al-Madinata syahran. Kata Aisyah, setibanya kami di Madinah, saya jatuh sakit dan itu selama satu bulan. Ya, qadarullah. Setiba di Madinah, Aisyah langsung sakit. Ya, biasa dalam perjalanan, bila perjalanan yang begitu panjang, yang dituju peperangan, pulangnya pun melelahkan, suasana sangat panas. Tentu bagi mereka-mereka yang tidak punya stamina yang kuat, jatuh sakit. Aisyah wanita, anak-anak. Ya. Jatuh sakit selama satu bulan. Wan nasu yufiduna fi qawli ahli al-ifki. Sementara orang-orang larut di dalam ucapan ahli al-ifki, orang-orang yang menyebarkan berita dusta. Ya, jadi selama satu bulan Aisyah sakit. Nah, selama satu bulan itu orang sudah Madinah gempar dengan berita hadis al-ifk tentang dia berzina. Wala ash'uru bi syai'in min dhalik, dan selama itu pula saya tidak mengetahuinya, tidak menyadari begitu gemparnya Madinah dengan berita bohong itu. Aisyah tiba di rumah jatuh sakit dan terbaring di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak merasakan apa, tidak mengetahui apa-apa. Dan Nabi juga tidak menanyakan. Nabi juga tidak memperkarakan itu dengan Aisyah radhiyallahu anha, karena tidak diketahui titik terangnya. Ya, benar atau tidaknya itu tidaklah diketahui. Yang menjadi keraguan Aisyah, yang dia rasakan ada sesuatu yang aneh adalah, wa huwa yaribuni fi waja'i anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Innama yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusallim thumma yaqul kaifatikum. Ya, fadhaka yuribuni atau fadhalika yaribuni. Cuma hanya sesuatu yang membuat saya heran atau bimbang adalah saya tidak mengetahui kelemah lembutan yang biasa saya dapatkan dari Nabi ketika saya sakit. Ya. Selama satu bulan itu dia sakit, dia tidak merasakan lagi kelemah lembutan yang biasa dilakukan oleh Nabi kepadanya kalau dia sakit. Cuma yang dilakukan oleh Nabi selama itu apa? Masuk menjumpai Aisyah dan kemudian bertanya, kaifatikum, bagaimana keadaanmu? Fadzaka yuribu yaribuni. Nah, itulah yang membuat saya bimbang, membuat saya heran. Kata Aisyah, wala ash'uru bisyarri, dan saya tidak menyadari keburukan yang di luar tentang dirinya. Hatta kharajtu ba'da ma naqahtu wa kharajat ma'i ummu misbah qibalal manasi'. Tidaklah saya mengetahui berita buruk yang di luar sehingga saya keluar dari rumah setelah saya sedikit mendingan, jadi sudah mulai sehat, tetapi tidak sehat sekali, masih sakit, cuma sudah terasa berkurang, sudah mampu untuk berjalan-jalan. Ya, naqahtu artinya sudah mendingan, walaupun belum sembuh sempurna. Wa kharajat ma'i ummu mistah, dan bersama saya menemani ummu mistah. Ya. Qibal al-manasi' menuju al-manasi'. Al-manasi' adalah wa huwa mutabarrazuna. Langsung dijelaskan oleh Aisyah maksud dari manasik yaitu tempat buang hajat. Ya. Asal makna dari buraz yang sekarang digunakan adalah tempat buang hajat atau mutabarraz, asalnya adalah hamparan yang datar. Ya. Hamparan yang datar yang menyamankan ketika buang hajat, tidak miring, tidak banyak bebatuan. Ya, ini yang dimaksud dengan asalnya al-khala juga. Wala nakhruju illa lailan ila lail. Jadi mereka wanita-wanita dan juga yang laki-laki, terutama wanita, tidaklah membuang hajat kecuali malam hari. Apabila sudah gelap, maka malam hari mereka buang hajat karena di tempat terbuka cuma jauh ke padang pasir. Ya. La nakhruju illa lailan ila lail. Malam hari ini, besok malam juga, kemudian malam lagi, baru di waktu itulah mereka bisa keluar untuk buang hajat. Wa dzalika qabla an nattakhidzal kunufa qariban min buyutina. Yang kami lakukan ini sebelum kami membuat tempat-tempat buang hajat dalam bentuk bangunan di dekat rumah, ya, membuat toilet. Sebelumnya tidak ada toilet, yang ada kalau mau buang hajat di padang pasir, tempat yang jauh dari pemukiman, dan wanita buang hajatnya di malam hari karena gelap menutup pandangan, ya, seperti yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dibuat, maka mereka dibuat toilet di dekat rumah, maka di dalam rumah atau di dekat rumah mereka buang hajat. Kasus Abdullah bin Umar melihat Nabi SAW buang hajat di rumah bibinya Hafsah. Ya. Akhirnya muncul nanti hadis Nabi SAW ketika itu dilihat menghadap membelakangi kiblat. Ini maksudnya adalah di dalam bangunan dibuat dinding. Ya. Ini setelah dibuatnya tempat-tempat khusus untuk buang hajat di rumah. Kata Aisyah, wa amruna amrul arabil awal. Ketika itu masih keadaan kami seperti bangsa Arab yang awal-awal fi at-tanazzuh dalam buang hajat, wa kunna nata'adza bil kunufi an nattakhidaha inda buyutina. Dari awal-awal dahulu bangsa Arab merasa tidak nyaman kalau buang hajatnya dekat rumah. Ya. Ini membabit tanazzuh, untuk bisa lepas dan jauh dari kotoran, bersih dari kotoran, maka mereka tidak nyaman kalau buang hajat itu dekat rumah. Rumah mereka tidak seperti rumah sekarang, ya, yang banyak dindingnya, yang banyak kamarnya, ya. Dibuat petak melompong, kemudian nanti mereka buatkan atap untuk sebagian tempat kamarnya, sisanya terbuka, ya, sisanya terbuka. Jadi bangsa Arab awal-awal itu tidak memiliki tempat khusus untuk buang hajat di dekat rumah, dan itu yang berlaku di awal-awal masa Islam. Ya. Naam. Fantalaqtu. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا فانطلقت أنا وأم مصطح maka saya berangkat menuju atau kembali pulang ya. فانطلقت أنا وأم مصطح maka saya kembali atau berangkat bersama Ummu Mistah. Ummu Mistah ini dikenalkan kepada kita oleh Aisyah wahia bintu Abi Ruhm bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ummu Mistah ini adalah anak dari Abu Ruhm bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Bin Muttalib bin Abdi Manaf. Dan ibunya Ummu Mistah ini wa ummuha, ibunya Ummu Mistah adalah bibinya Abu Bakar. Wa ummuha ibnatu Sakhr bin Amir khalatu Abi Bakr as-Siddiq. Ya. Jadi ibunya Ummu Mistah adalah bibinya Abu Bakar. Ya, inilah hubungan kekerabatan antara mereka dari jalur ayah. Ummu Mistah juga ada hubungannya dengan Nabi karena nanti bertemu di Abdul Manaf. Nasabnya bertemu di Abdul Manaf. Dari sisi ibu, dari jalur ibu, dia adalah anak ibunya adalah bibinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian tambahannya Aisyah memperkenalkan Ummu Mistah kepada kita wabnuha dan ibunya. Ini cerdasnya Aisyah bercerita karena ini ada hubungannya dengan kisah tuduhan dusta, ya. Dan anaknya, anaknya Ummu Mistah adalah Mistah ibnu Uthathah ibn Abbad ibn al-Muttalib. Ya, ini makanya dia dikunyahi dengan Ummu Mistah dari anaknya ini, Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah ibn Abbad bin Abdul Muttalib. فأقبلت أنا وبنت أبي رهب قبل بيتي. Jadi mereka berangkat berdua malam itu untuk buang hajat ditemani Aisyah oleh wanita ini dan dia kerabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Setelah selesai maka mereka balik menuju rumah. Ya. فأقبلت أنا وبنت أبي رهب. بنت أبي رهب أم مصطح. Ya. قبل بيتي menuju rumahku. Hina faragna min sya'nina, ketika selesai kami dari urusan kami, yakni dari buang hajat. Fa'atharat Ummu Mistah fi mirtiha, lalu Ummu Mistah tersandung pakaiannya karena panjang ya, terinjak olehnya mungkin ujung abayanya atau pakaian luarnya sehingga dia tersandung. Faqalat, tiba-tiba dia mengatakan ta'isa mistah. Inilah mulai, ini penyebab mulai terbongkarnya atau diketahuinya oleh Aisyah berita bohong itu. Ini penyebabnya ta'isa mistah. celakalah Misbah, kata ibunya. Ibunya tersandung, kemudian tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengherankan Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu kata-kata Ta'isa Misbah. Ta'isa celaka, Ta'isa Abdud Dirham, Ta'isa Abdud Dinar, ya celakalah hamba dirham, hamba dinar. Ya. Faqultu laha bi'sa ma qult. Kata Aisyah, saya sampaikan kepada beliau, betapa buruk apa yang kamu ucapkan. Seorang ibu mendoakan keburukan untuk anaknya. Ini kata-kata yang mendoakan keburukan untuk anaknya, ini kata-kata yang tidak wajar. Ya, maka Aisyah mengatakan bi'sa ma qulti. Atasubbina rajulan qad syahida badran, bukan hanya anak tetapi juga punya keistimewaan yang luar biasa, yaitu peserta perang Badar, pasukan Badar. Apakah engkau mencela seseorang atau seorang laki-laki yang ikut perang Badar? Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mengenali keutamaan perang Badar dan mengenali keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Dan kata-kata, walaupun kepada anak sendiri, kata-kata yang seperti tadi itu tidak pantas didapatkan oleh pasukan Badar. Maka Aisyah mengatakan bi'sa ma qulti atasubbina rajulan qad syahida badran. Ya. Qalat ay hanta awalam tasma'i ma qal? Qultu wa madha qal? Qalat fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki. Ya. Kata Ummu Misbah kepada Aisyah, Ayhanta. Ini kata-kata panggilan atau kata-kata keheranan, ya, yang ada dalam bahasa Arab. Banyak sekali kata-kata yang hampir senada. Ayhanta, wahai wanita yang malang, bisa jadi itu artinya. Awalam tasma'i ma qal, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh Misbah? Ini karena Misbah salah satu yang terpengaruh oleh berita dusta. Ya. Ini yang menyebabkan ibunya marah. Sehingga muncul ucapan doa tadi, Ta'isa Misbah. Ya. Ayhanta alam tasma'i qawla ma qala atau ma qala, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh Misbah? Qultu wa madha? Wa madha qal? Kata saya tanya, apa yang diucapkan oleh Misbah? Qalat, kata Ummu Misbah, fa akhbarat, kata Aisyah, ya, fa akhbaratni, maaf, kata Ummu Misbah, mengabarkan kepadaku biqauli ahli al-ifki. Di sini tidak diceritakan oleh Aisyah, cuma mengisyaratkan bahwa Ummu Misbah menceritakan kepada Aisyah berita yang tersebar di luar, termasuk Misbah yang terpengaruh oleh berita tersebut. Fazdadtu maradan ila maradi. Falamma raja'tu ila baiti fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fasallama thumma qala kayfatikum. Ya. Mendengar cerita dari Ummu Misbah tentang hadithul ifki, kata Aisyah, fazdadtu maradan ila maradi. Tadi kan dia belum sembuh kali, cuma karena butuh buang hajat dan dia sudah bisa berjalan, ditemani oleh Ummu Misbah, maka keluar dari rumah. Mendengar berita yang sangat menyakitkan tersebut, maka Aisyah kembali sakit dan bahkan lebih sakit dari yang sebelumnya. Fazdadtu maradan, maka bertambahlah penyakitku melebihi penyakit yang sebelumnya. Falamma raja'tu ila baiti, tatkala aku sampai di rumahku, ya, sampai di rumah, kemudian fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuklah Nabi seperti biasa menjumpai saya, fasallama, lalu beliau mengucapkan salam, thumma qal, dan dia seperti biasa, yang tidak yang mengherankan, yang dianggap aneh oleh Aisyah adalah ucapannya hanya sekedar bertanya, kaifatikum, bagaimana keadaanmu? Ya. Qultu ata'dhanu li an atiya abawayya? قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس فقالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا Setelah Nabi menanyakan keadaan Aisyah, lalu Aisyah meminta izin kepada Nabi. Qultu ata'dhanu li an atiya abawayya, maukah atau maukah engkau mengizinkan aku untuk menjumpai kedua orang tuaku? Kata Aisyah meminta izin kepada Nabi radhiyallahu taala anha. Qalat wa ana hina idzin uridu an atayaqqana al-khabar min qibalihima, dan saya ketika itu sebenarnya hanya ingin memastikan berita tersebut dari kedua orang tuanya. Tadi kan dicari dapatkannya dari Ummu Mistah, dan itu sudah membuat dia kembali sakit dan lebih berat dari penyakitnya sebelum mendengar berita tersebut. Fa'adhina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengizinkan saya. Faji'tu abawayya, maka saya pun mendatangi kedua orang tuaku. Faqultu li ummi, maka saya berkata kepada ibuku, ya ummata, ma yatahaddatsun nas, wahai ibuku, apa yang diberitakan oleh manusia di luar sana. Faqalat, kata ibunya menghibur, ya bunayya, wahai anakku, hawwini alaiki, tenanglah, ya tenanglah, fawallahi, ini hanya sekedar menghibur anaknya, fawallahi laqallama kanat imra'atun qattu wadhi'atun inna rajulin yuhibbuha walaha dara'iru illa katharna alaiha, demi Allah tidak sedikit seorang wanita yang cantik, ya, tidak sedikit seorang wanita yang cantik berada di bawah, maksudnya istri seorang laki-laki yang sangat mencintainya, dan laki-laki ini dan wanita yang cantik ini, istri yang cantik ini memiliki madu-madu yang banyak, walaha dharair, kecuali madu-madunya akan banyak ulah kepadanya. Jadi ibunya mempersempit ruang yang biasa terjadi, memperkecil, menyederhanakan berita tersebut ke ruang konflik rumah tangga yang wajar. Apalagi seorang laki-laki memiliki seorang istri yang cantik jelita, kemudian dia punya istri-istri yang lain, dan si suami ini sangat mencintai yang cantik ini, tentu yang lain-lainnya akan banyak ulah. Hanya dalam ruang konflik keluarga yang biasa terjadi. Jadi ibunya berupaya untuk menyederhanakan permasalahannya agar Aisyah tidak terlalu menganggap itu perkara besar. Tetapi Aisyah wajar, ya, melihat bahwa beritanya bukan hanya di ruang rumah tangga atau di skala rumah tangga. Dia bertanya, qalat qultu subhanallah, saya katakan kepada ibu saya, subhanallah, waqad tahaddatsan nasu bihadha, ya, waqad tahaddatsan nasu bihadha. Aisyah heran dengan anggapan atau ucapan ibunya, ini bukan ruang keluarga lagi, Bu. Ini semua orang sudah menjadi buah mulut mereka. Beritanya sudah menjadi berita semua. Bukan konflik rumah tangga. Bukan konflik rumah tangga. Qalat fabakaitu tilka al-laylata hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wa la aktahidu binawmin. Thumma asbahtu abki ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد رضي الله عنه فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قالت setelah mendapatkan ungkapan dari ibunya dan Aisyah sama sekali tidak puas dengan jawaban ibunya, karena dia mendapatkan berita ini bukan hanya konflik rumah tangga tetapi berita besar yang tersebar di luar. Qalat fabakaitu tilkal laila, maka malam hari itu aku pun menangis, hatta asbahtu, sampai pagi. La yarqa'u li dam'un, tidak kering-kering air mataku, wala aktahilu binaumin, dan juga tidak ada tidur mendapatiku, artinya dia tidak bisa tidur dan terus menangis sampai pagi radhiyallahu ta'ala anha. Ya, thumma asbahtu abki, besok paginya pun dia terus menangis. Kemudian wada'a Rasulullah SAW Ali ibn Abi Talibin wa Usamah ibn Zaid. Kata Aisyah, Nabi SAW pun memanggil Ali bin Abi Talib dengan siapa? Usamah bin Zaid. Ya, hinastalbathal wahyu, ketika terlambat atau belum turun wahyu tentang masalah ini. Ya, tertunda turunnya wahyu. Apa tujuan Nabi memanggil mereka berdua? Yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Bermusyawarah, meminta pendapat mereka tentang menceraikan keluarganya atau istrinya. Qalat, kata Aisyah, fa amma Usamah ibn Zaid, adapun Usamah ibn Zaid, fa asyara ala Rasulullah sallam bil ladzi ya'lam min bara'ati ahlihi. Usamah memberikan usulan pendapat di mana berdasarkan yang ia ketahui bahwa Aisyah berlepas diri dari tuduhan tersebut. Ya, ya'lamu min bara'ati ahlihi, berdasarkan pengetahuannya tentang kesucian Aisyah, kesolehannya. Wabilladzi ya'lam fi nafsihi lahum minal wuddi, yang kedua karena dia mengetahui bagaimana Nabi sangat mencintai Aisyah, maka berdasarkan itulah usulan Usama. Faqala ya Rasulullah, hum ahluk wala na'lamu illa khairan, mereka atau dia adalah istrimu dan kita tidak mengetahui tentangnya kecuali kebaikan, kecuali kebaikan. Sementara Ali yang tujuannya juga menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita sudah bisa membayangkan bagaimana bagaimana keadaan Nabi ketika itu sebagai seorang suami dan sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, bagaimana bersedihnya Nabi. Dan ini semua menyadarinya. Usamah menyadari itu tetapi dia berpendapat ini, sementara Ali juga menyadari keadaan dan kesedihan Nabi, dan dia memberikan solusi yang berbeda. Wa amma Ali ibn Abi Talib faqala lam yudayyiqillahu alaik, Allah tidaklah mempersempit urusanmu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan. Wan nisa'u siwaha kathir, sementara wanita selain dia kan banyak. Ya, maksudnya apa? Ceraikan saja. Ceraikan saja. Kan kamu masih bisa menikahi yang lain. Dan ini bukan perkara yang sempit bagimu ya Rasulullah. Bila memang engkau merasa terhibur dan ujian ini bisa lepas begitu saja dengan menceraikannya, ceraikan. Usulan Ali bin Abi Talib. Ya. Jika kamu ingin mengenali bagaimana dia, maka tanyakan kepada al-jariyah, kepada budak wanita yang dekat dengan dia. Wa in tas'alil jariyata tustasdukka. Jika engkau tanyakan budak wanita, maksudnya Barirah, ya, maka pasti dia akan menyampaikan kepadamu berita yang benar tentang Aisyah. Qalat, kata Aisyah melanjutkan ceritanya, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah. Maka Nabi pun memanggil Barirah seperti yang diusulkan oleh Ali radhiyallahu taala anhum. Faqala, maka Nabi bertanya, Ay Barirah, wahai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yaribuki min Aisyah? Apakah kamu melihat sesuatu yang meragukan kamu tentang Aisyah? Qalat lahu Barirah, maka Barirah menjawab, walladhi ba'athaka bilhaq, demi zat yang mengutusmu membawa kebenaran, in ra'aitu 'alaiha amran qattu aghmisuhu 'alaiha, tidaklah saya melihat padanya sesuatu yang membuat saya mengaibkan dia. Aghmisuhu atau aibuhu, saya tidak melihat sesuatu pun yang membuat saya menyatakan dia punya aib dan kekurangan sama sekali. Jadi tidak ada yang membuat Barirah menganggap Aisyah ini memiliki aib. Semuanya sempurna, tidak ada kekurangan apa-apa. Ya. Aktsara min annaha jariyatun hadithatus sinni. Kecuali hanya dia seorang anak perempuan yang masih kecil. Yang masih usia kecil. Tanamu an ajini ahliha. Maza qala huna? Tanamu an ajini ahliha. Ma qala syai? هذا الكلام أنه ليس في ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين. Ya, tidaklah dia memiliki kekurangan apa-apa yang membuat dia tidaklah dia memiliki aib dan kekurangan apa-apa, kecuali hanya dia masih kecil usianya, yang tidur dan tidak mengadon roti keluarganya. Artinya karena meninggalkan pekerjaan mengadon roti. Illa naumuha anil ajin. Artinya tertidur dan tidak melakukan pekerjaannya. Itu kan wajar untuk anak-anak seusianya. Disuruh atau pekerjaannya harus mengadon roti malam hari, ternyata dia tinggalkan dan tidur, ya, tidur. Inilah kekurangan, ini bukan sebuah kekurangan yang besar. Ya, anak-anak yang masih seusianya sudah pasti memiliki kekurangan-kekurangan yang seperti ini. Kemudian fana fata'tiddajin fata'kuluha. Ya. والداجن الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى. Ya, الداجن adalah kambing yang biasa tinggal di rumah. Ya, yang dia tidak dibawa ke tempat, ke lapangan untuk memakan rumput. Ya, dia berada di rumah. Lebih suka dekat dengan rumah dan tidak mau dan tidak bahkan tidak bahkan tidak mau dibawa ke lapangan rumput atau padang rumput. Nah, ini yang roti yang akan diadon tadi dimakan oleh kambing. Ya. Seharusnya diadon oleh anak-anak seusia dia dan dia pun anak ia pun tidur sementara adonan tadi akhirnya dimakan oleh kambing yang biasa di rumah dan tidak kalau sudah biasa di rumah tentu tidak banyak makanan, tidak ada banyak rumput. Jadi yang apa yang dimakan oleh orang di rumah itu yang dimakannya. Ya, saya pernah punya kucing di rumah. Dia makan cake malah. Dia makan cake, roti bolu yang ada apa di atasnya krim-krim ya. Suka dia makan itu daripada makan tulang. Ya, karena begitu juga dajin ini, kambing sebenarnya makan rumput, tetapi karena biasa di rumah, roti pun dimakannya. Roti pun dimakannya. Bahkan bukan roti yang sudah dibakar, roti yang adonan roti pun dimakannya. Aisyah radhiyallahu anha punya kekurangan yang diketahui oleh Barirah itu saja. Dan ini wajar untuk seorang anak yang belum dewasa. Ya. Nah. Qalat faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar fasta'dzara min 'Abdillah ibn Ubayy ibn Salul. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbar ya ma'syara al-muslimin من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. Yeah. Setelah mendengar usulan dari dua orang tadi Usama dengan Ali, kemudian ditambah oleh siapa? Barirah, maka Nabi SAW bangkit menuju mimbar. Ya. Kemudian dia mengumumkan ya, untuk memberikan, ada orang yang menyampaikan uzur-uzur kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah menyebarkan berita tadi. Wasta'dzara min Abdullah bin Ubay bin Salul. Qalat, kata Aisyah, faqala Rasulullah sallam, ini ucapan Nabi. Wa huwa 'alal mimbar, dan dia ketika itu berada di atas mimbar. Ya ma'syaral muslimin. Ya, man ya'dziruni min rajulin, siapa yang memberi saya uzur atau yang menyampaikan uzur saya dari atau kepada seorang laki-laki qad balagha adahu min fi ahli baiti yang sudah begitu besar ya apa yang ia perbuat terhadap keluarga saya dari hal yang menyakiti keluarga saya adahu menyakiti ya jadi Nabi SAW di sini ada dua penafsiran yang pertama menyampaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa berita ini tidak benar karena begini-begini yang tidak disebut oleh Nabi SAW atau menghentikan dengan paksa ini yang dipahami oleh sebagian sahabat ketika itu yang pertama menyampaikan uzur-uzur tidak benar yang kamu lakukan karena yang bersangkutan orang yang bersih seperti yang diingatkan oleh Nabi di sini wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah saya tidak mengenali keluargaku atau istriku kecuali kebaikan. Walaqad dzakaru rajulan, mereka pun menyebutkan lawannya atau laki-laki yang bermain dengan dia itu adalah laki-laki yang ma'alimtu alaihi illa khairan, yang tidaklah saya mengenalinya kecuali kebaikan. Jadi Sofwan bin Mu'attil Nabi juga mengenalinya. Istrinya juga dia kenal dengan baik. Dan Nabi mengenali mereka berdua ini orang yang baik. Ya. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Tidaklah laki-laki ini masuk menjumpai keluargaku kecuali ketika aku bersamanya. Jangankan berkhalwat, berhubungan dekat-dekatan, setiap dia masuk saya dari sana. Selama ini yang terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan-alasan yang disampaikan oleh Nabi untuk membela keluarganya dan menyampaikan alasan-alasan ini kepada, meminta orang untuk menyampaikan alasan-alasan tersebut kepada Abdullah bin Ubay. Kalau dia, tentu mungkin Abdullah bin Ubay banyak punya alasan. Kamu kan ingin memperbaiki namamu saja. Tetapi kalau orang lain, ya, kalau orang lain yang menyampaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tentu mereka dengan pengetahuan, dengan ilmu mereka tentang Nabi dan keluarganya, tentang laki-laki yang dituduhkan berbuat dengan Aisyah perbuatan tersebut. Jadi Nabi meminta ada orang-orang yang melakukan itu. Ya. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج رضي الله عنه وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. Setelah Nabi meminta permintaan tadi kepada para sahabat, maka tegaklah Sa'ad ibnu Mu'adz al-Ansari dari Aus, ya, dari suku Aus. Faqala ana a'dziruka minhu ya Rasulullah. Saya yang akan memberinya atau menyampaikan uzur kamu tersebut kepadanya, wahai Rasulullah. In kana minal Aus, jika seandainya dia Abdullah bin Ubay ini dari suku Aus, darabna unuqah, kami akan penggal lehernya, kata Sa'ad bin Mu'adz. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj, bila mana dia dari suku saudara-saudara kami dari al-Khazraj, ya, amartana fafa'alna amra, kami tunggu perintah saja. Jika kamu perintahkan kami untuk membunuh, kami bunuh. Ya. Jadi kalau dari Aus tanpa perlu perintah dari Nabi, karena satu suku. Tetapi bila mana dari suku Khazrat yang juga dari Madinah, maka kami tunggu perintahmu ya Rasulullah. Jika kamu perintahkan kami untuk membunuhnya, kami lakukan, kata Sa'ad bin Mu'adz. Qalat, Aisyah melanjutkan ceritanya, faqama Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah dari Khazraj. Sa'd bin Mu'adz al-Aus, al-Ausi, sementara Sa'd bin Ubadah. Perbedaan antara nama mereka apa? Nama ayah. Yang satu Mu'adz, yang satu Ubadah. Sa'd bin Mu'adz dari Aus, Sa'd bin Ubadah dari Khazraj. Maka mendengar pernyataan dari Sa'd bin Mu'adz, tegaklah Sa'ad bin Ubadah. Wa huwa sayyidul Khazraj, dia pemimpin Khazraj. Wa kana rajulan salihan. Aisyah yang mengatakan Sa'ad bin Ubadah ini adalah seorang yang saleh, laki-laki yang saleh. Walakin ijtahalathul hamiyatu, akan tetapi melemahkannya atau melalaikannya, jahala artinya menutup matanya, membodohinya, rasa kesukuan. Jadi menutup pandangan, kesolehannya itu benar, tetapi rasa kesukuan yang ada pada Sa'ad bin Ubadah ini membuat dia mengatakan perkataan berikut ini. Faqala li Sa'd ibn Mu'adz. Sa'ad bin Ubadah berkata menimpali pernyataan Sa'ad bin Mu'adz tadi, kadzabta, engkau dusta. La amrullah, demi Allah, la taqtuluhu, engkau tidak akan bisa membunuhnya, engkau tidak akan membunuhnya, wa la taqdiru ala qatlihi, dan engkau tidak akan mungkin mampu membunuhnya. Kenapa? Karena dia akan membela, dia akan pertahankan, tidak akan membiarkan orang ini dibunuh oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kemudian faqama Usaid bin Hudair, ini wa huwa ibnu ammi Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair ini adalah anak pamannya Sa'ad bin Mu'adz yang pertama, Al-Aus, dari suku Aus. Berkata Usaid kepada Sa'ad bin Ubadah, faqala li Sa'ad bin Ubadah, kadzabta, justru engkau yang dusta. La amrullah, demi Allah, la naqtulannahu, kami pasti akan membunuhnya. Kata Usaid ibn Hudair mendukung sepupunya. Ya, mendukung sepupunya Sa'ad bin Mu'adz. Fa innaka, ini tambahan dari Usaid. Fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin. Sesungguhnya engkau munafik membela orang-orang munafik. Ya. Engkau munafik membela orang munafik. Terjadilah kekisruhan. Mulailah terjadi pertentangan. Aus dan Khazraj sebelum Islam tiba berperang. Jadi kembali ruh itu kembali dengan ungkapan tadi. Fathar al Hayyani al Aus wal Khazraj, maka mulai memanas dua suku ini di hadapan Nabi ini, tentunya Nabi di atas mimbar. Hatta hammu an yaqtatilu, sampai-sampai mereka hampir bertikai, sampai hampir berperang di hadapan Nabi. Wa Rasulullah SAW qa'imun alal mimbar, sementara Nabi tetap masih berdiri di atas mimbar. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffidhuhum hatta sakatu wa sakata. Nabi terus menerus melerai mereka, menenangkan mereka sampai mereka diam dan Nabi pun diam. Jadi mereka berhasil dilerai oleh Nabi yang hampir berperang. Kemudian ditenangkan oleh Nabi, didamaikan oleh Nabi. Akhirnya mereka pun diam. Karena awalnya memang kata-kata. Awalnya kata-kata, saling celah mencela, caci mencaci, hina menghina, rendah merendahkan, dan itu dibentengi oleh Nabi. Disuruh mereka diam, dan ini menunjukkan mereka memang sangat suasananya memanas. Nabi berkali-kali mendiamkan, tidak cukup satu kali. Nabi mengatakan diam, tenang, berkali-kali sampai mereka pun diam dan Nabi akhirnya berhenti. Menunjukkan bahwa Nabi benar-benar mengerahkan, sudahlah suasana hati Nabi luar biasa, ditambah lagi keadaan mereka di hadapan Nabi, dan Nabi dengan sangat bersedih mendiamkan mereka sampai mereka pun diam dan Nabi pun akhirnya diam. Qalat wa bakaitu yawmi dhalik la yarqa'u li dam'un wa la aktahilu bi nawmin thumma bakaitu laylati al-muqbilah la yarqa'u li dam'un wa la aktahilu bi nawmin wa abawaya yaghunnani anna al-buka'a faliqun kabidi فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت Kata Aisyah melanjutkan ceritanya, wa bakaitu yaumi dzalik, sepanjang hari itu pun saya menangis, tidak kering-kering air mata saya, dan juga tidak ada tidur, ya, tidak ada rasa kantuk, sehingga dia tidak tidur. Sudahlah tidak tidur malam siang dan terus menangis seakan-akan tidak kering-keringnya air matanya. Summa bakaitu lailatil muqbilah, malam berikutnya saya pun diisi dengan tangisan dan seterusnya. Sementara kedua orang tua saya mengira bahwa yadhunnani annal buka faliqun kabidi, ya, mengira bahwa tangisan itu akan membelah hati saya, melihat mengkhawatirkan. Falaqa artinya membelah, kabid hati, ya, melihat bagaimana tangisan tidak pernah berhenti dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang sangat merisaukan kedua orang tuanya. Fabainama huma jalisani indi, jadi mereka berdua pun menghibur, dan ketika mereka berdua duduk di dekat saya, wa ana abki, dan saya menangis, ketika itu menangis, istadzanat alayya imra'atun minal ansar, masuklah seorang wanita dari ansar meminta izin kepada mereka berdua, kepada saya, fa'adzintu laha, saya pun memberinya izin. Fajalasat tabki, wanita ini ketika menjumpai saya hanya sekedar ingin berbagi, yaitu menangis, ya, menangis bersama Aisyah. Ketika ada yang menangis yang lain, tentu berkurang juga rasa penderitaan. Wanita ini hanya sekedar ingin menghibur, mengurangi kesedihan Aisyah dengan ikut menangis, karena ada yang merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat fa bainama nahnu ala dzalik, ketika kami dalam keadaan demikian, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuklah menjumpai kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama, lalu beliau mengucapkan salam, thumma jalasa, kemudian beliau pun duduk, ya. Inilah mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Lanjutannya nanti akan kita sambung kembali pada perjumpaan yang akan datang. Jadi apa yang akan diucapkan Nabi kepada, akan disampaikan Nabi kepada Aisyah, nah itu yang akan dilanjutkan oleh Aisyah ceritanya. Tetapi sampai beberapa hari isinya hanya tangisan, siang dan malam menangis, tidak bisa tidur. Kalau tidur saja tidak bisa, bagaimana makan? Jadi Aisyah juga tidak bisa makan, ya, tidak makan, tidak tidur, isinya hanya tangisan. Dan nanti akan sampai ceritanya sampai kering air mata, ya, sampai kering air matanya radhiyallahu ta'ala anha, menunjukkan bahwa beliau benar-benar menderita dengan tersebarnya berita dusta tersebut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.